Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Alfiah di pribadi. Ta'addi al-fi'li wa luzumuhu fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Qala Ibnu Malik rahimahullah, alamatul fi'il mu'adda an tasiru ha ghairi masdarin bihi nahwu amil. Tanda fi'il muta'addi tersambung dengan dhamir ha yang kembalinya tidak pada masdar, contoh amila. Fansifihi mafulahu illam yanub anfa'idin nahu tadabkartul kutub. Nasabkan dengan fi'il muta'addi maf'ul bih-nya. Jika maf'ul bih-nya tidak mengganti posisi fa'il, contoh tadabbartu al-kutuba. Walazimun ghayrul mu'adda wa khutim luzumu af'ali sajaya kanahim. Fi'il lazim ialah fi'il-fi'il selain muta'addi. Dan wajib fi'il itu lazim jika menunjukkan makna as-sajaya seperti nahim. Kadah alallah wal mudhahik anasasa wa maktawa nabawfatan awdanasa. Demikian pula jika perwazan if alallah atau yang serupa dengan wazan ik ansasa atau menunjukkan arti nadofah atau menunjukkan arti danas awaraban awtawa al mu'adda liwahidin kamadahu famtadda atau menunjukkan makna arab atau mutawa'ah liwahid seperti madahu famtadda. Wa addi laziman bi harfi jari wa in hudif fa nasbu lil munjari. Rubahlah fi'il lazim dengan menambah rubahlah fi'il lazim menjadi muta'addi dengan menambah huruf jar. Jika huruf jarnya dibuang maka dinasab dengan meniatkan kerja tersebut. Naklan wa fi anna wa an yattaridu ma'amni labsin ta'jibtu ayyabtu ayyadu. Ada penukilan bahwa fi'il asim bisa menjadi muta'addi jika setelahnya adalah anna atau an disertai dengan aman dari kesabaran, seperti ajibtu ayyadu. Wal aslu sarfu fa'ilin maknan kaman min albisan man zarakum dasjal yaman. Pada asalnya sesuatu yang mengandung makna fa'il harus didulukan, seperti contoh albisan man zarakum dasjal yaman. Wa yalzamul asli mujibin ara wa tarkudat al aslihat man qad yura. Bahkan hal tersebut menjadi wajib, namun meninggalkan sesuatu yang wajib itu ada juga riwayatnya. Wa khaffafa bulatin ajis illam yabur. Bisa lam yadur, bisa lam yabir. Kahati masih kejawaban au usir. Buanglah fadlah secara jawazan jika tidak membahayakan, seperti membuang sesuatu dalam jawaban atau untuk meringkas. Wa yudakun nasibuha in ulima wa qad yakunu hadfuhu multazama. Jika yang menasabkan fadlah diketahui, maka buang saja, dan terkadang membuangnya hukumnya wajib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi pembahasan kita tentang ta'addil fi'li wa luzum fihi masail. Al-mas'alatul ula, aktsar an-nuhati ala annal fi'la min haythu at-ta'addi wal luzumi, min haythu at-ta'addi wal luzumi. Yang qasim ila qismain, yang qasim ila qismain, al-muta'addi wal-lazim. Wala thalitha lahuma, wala thalitha lahuma. kebanyakan ahli nahwu berpendapat bahwa dilihat dari muta'addi dan lazimnya, fi'il terbagi menjadi dua. Fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Tidak ada pembagian yang ketiga. Wa minal ulama'i, wa minal ulama'i, man dhahaba ila anna al-fi'la min hadhihi al-jihati, min hadhihi al-jihati yang qasim ila thalathati aqsamin. Wa minal ulama'i, wa minal ulama'i man dhahaba ila annal fi'la min hadhihi al-jihati yang qasim ila thalathati aqsamin. Al-awwal al-muta'addi, al-thani al-lazim, al-thalith ma laysa bi muta'addin wala lazimin, ma laysa bi muta'addin wala lazimin wa huwa kana wa akhwatuha. Sebagian ulama, yakni ulama ahli nahwu, ada yang berpendapat bahwa dilihat dari arah ini, yakni kemuta'addian atau kelaziman, fi'il terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, fi'il muta'addi. Yang kedua, fi'il lazim. Yang ketiga, tidak muta'addi dan tidak lazim, yakni kana wa akhwatuha. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyah, al-muta'addi huwa ma yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin bihi yaqau alaihi. Wa ma yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin bihi yaqau alaihi. Fi'il muta'addi ialah fi'il yang membutuhkan fa'il yang melakukan perbuatan dan membutuhkan maf'ul bih sebagai objek dari perbuatan itu. Wa yusamma aidan al-fi'la al-waqi'ah. Liwuku'ihi al-maf'uli bih. Wa yusamma aidan al-fi'la al-waqi'ah. Liwuku'ihi alal maf'uli bih. Wal fi'la al-mujawizah. Limujawazatihi al-fa'ila ilal maf'uli bihi wal fi'la al-mujawizah limujawazatihi al-fa'ila ilal maf'uli bihi. Fi'il muta'addi juga disebut dengan al-fi'lul waqi'. Fi'il waqi'. Karena memiliki maf'ul bih. Juga disebut dengan al-fi'lul al-mujawiz. Fi'il mujawiz karena menjadikan fa'ilnya mampu mendapatkan maf'ul bih. Baik. Nah, fataha alima boroba fi qawlika fataha zaidun al-baba amila Zaidun al-khayra daraba Zaidun al-kalba. Contohnya kata Ali Amila Dorba, ya, dalam ucapanmu fataha Zaidun al-baba, Zaidun akhir al-baba mahrubi fataha fitil muta'adi. Amila Zaidun al-khaya, Zaid berbuat baik, Zaidul Fadil al-Khair al-Mahdubi. Baraka Zaidul al-Kalba, Zaid memukul anjing itu, Zaidul Fadil al-Kalba al-Mahdubi. Nah, al-Mas'alatu al-Talitha, masalah yang ketiga, alamatul fi'li al-muta'addi, alamatul fi'li al-muta'addi, anta tasila bihi, ta'udu ala ghoyil masjar, wahia ha'ul mahuri bih. Al-bab aghlaqtuhu, al-bab aghlaqtuhu, wa dhalika qawluhu alamatu fil mu'akkad an tasiru ha ghayr masdar bi rafu amil, tanda fi'il itu muta'addi ialah bersambung dengan ha yang kembalinya tidak pada masdar. Kalau ada hak kembali pada masdar, berarti fi'ilnya bukan fi'il muta'addi. Ya. Hak disebut hakul maf'ul bih. Karena menjadi maf'ul bih. Contoh al-babu aghlaqtu, pintu itu aku yang menutupnya. Aghlaqtu ada haknya, ya. Kembalinya kepada al-bab bukan masdar, maka aghlaqtu adalah fi'il muta'addi. Nah, contoh yang lain, ijtahada at-talib, ijtahada at-talib fa'akramahu ustaduhu. Bijtahad at-thalib fa'akramahu ustaduhu. Nah, ijtihad at-thalib, santri itu rajin. Fa'akramahu ustadzuhu, maka santri itu dimuliakan sama ustadznya. Akramahu, itu ada hak ya. Kembali ke mana? At-thalib bukan masdar. Maka akroma yang bersambung dengan hak tadi adalah fi'il muta'addi. Nah, baik. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Al-Muta'addi Al-Muta'addi Imma Muta'addin binafsihi wa imma muta'addin bi ghairihi fi'il muta'addi itu ada kalanya menasabkan maf'ul bih secara langsung muta'addi bi nafsi, ada kalanya menjadi fi'il muta'addi dengan sebab yang lain. Fal muta'addi bi nafsihi ma yasil ila al-maf'ul bihi mubasharatan, ay bi ghairi wasitati harfil jar ma yasil ila al-maf'ul bihi mubasharatan, ay bi ghairi wasitati harfil jar nahu tadabbartu al-kutubah, tadabbartu al-kutubah. Wa maqulu yusamma sharihan, wa maqulu yusamma sharihan. Fi'il muta'addi binafsihi ialah muta'addi yang langsung memiliki maf'ul bih, yakni tanpa perantara furjah, tanpa perantara furjah langsung memiliki maf'ul bih. Contoh tadabbartu al-kutubah, aku menelaah atau berusaha memahami terbitan. Maf'ul bi yang terletak setelah al-muta'addi bi nafsi disebut maf'ul bi sharih, ya. Nah, setelah ada maf'ul bi yang terletak setelah al-muta'addi bi nafsi disebut maf'ul bi sharih. Nah, selanjutnya wal muta'addi bi ghairihi ma yasiru ila al-maf'uli bihi biwasitati harfil jarri, zahabtu bika, zahabtu bika. Wa maf'uluhu yusamma ghayra sharihin, ada fi'il muta'addi bi ghairihi ialah fi'il muta'addi yang memiliki maf'ul bi dengan perantara huruf jar. Seperti asalnya itu lazim, kemudian ada huruf jar yang dipasangkan dengannya yang menyebabkan dia bermakna muta'addi dan memiliki maf'ul bi. Namanya muta'addi bi ghairihi. Contoh zahabtu bika, asalnya kan zahabah itu lazim, begitu dipasangkan dengan huruf jar zahabtu bika, nah bika tadi maf'ul bih, ya, maka zahabtu menjadi fi'il muta'addi bi ghairihi. Artinya sudah beda. Kalau zahabahnya baik pergi, tapi kalau sudah habis bika membawa pergi. Ya. Dhahabtu bika, aku membawamu pergi. Nah, maknanya sama dengan adhabtuka. Nah, maf'ul bih yang terletak setelah ilmu ta'adi bi ghoirihi disebut maf'ul bih ghoiru sor. Ya, nah, al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima. Sya'nul fi'lil muta'addi, sya'nu pakai amzah, sya'nu al-fi'li al-muta'addi ayyam siba maf'ulahu, ayyam siba maf'ulahu. Ilam yanub an fa'ilihi. Nahu tadabbar al-kutubah. Fa'in naba anhu wajib rafuhu kama taqaddam. Nah, tuduh bi'atil kutub, tuduh bi'atil kutub. Keadaan fi'il muta'addi ialah menasabkan maf'ul bih-nya. Jika maf'ul bih-nya tidak mengganti posisi fa'il yang dibuat. Contoh, tadabbartu al-kutubah. Al-kutubah dinasabkan menjadi maf'ul bih. Yang menasabkan ialah tadabbar fi'il muta'addi. Jika fi'il muta'addi itu mengganti posisi fa'il yang dibuang, maka wajib dirafa' menjadi naibul fa'il, ya. Seperti penjelasan yang telah lalu dalam bab naibul fa'il. Contoh, tuduh bi'atil kutub. Nah, fi'ilnya dimajhulkan yang menyebabkan fa'il dibuang, kemudian posisinya diganti oleh maf'ul bih, maka maf'ul bih-nya wajib dirafa menjadi naibul fa'il al-kutub. Wa qad yurfa'u al-maf'ulu wa yunsabu al-fa'ilu inda amnil labsi. Waqad yurfa al-maf'ulu wa yunsab al-fa'ilu inda amril labsi. Kaqaulihim kharaqa ath-thawbu al-mismara. Wahuwa sama'iyun la yuqasu. Wahuwa sama'iyun la yuqasu. Terkadang maf'ul bi itu dirafa, fa'ilnya dinasab. Terkadang maf'ul bi-nya dirafa, fa'ilnya dinasab. Jika aman dari kesamaran makna, ya. Qad yurfa'u al-maf'ul wa yunsabu al-fa'ilu inda amlil labs. Jika aman dari kesamaran makna, jelas maf'ul bi-nya mesti yang itu, ya. Walaupun dirafa, tetap itu maf'ul bi-nya, ya. Nah, fa'ilnya yang itu. Maknanya tetap walaupun dinasab, ya. Nah, kalau aman dari kesamaran makna. Contoh ucapan sebagian Arab, kharaqa ats-tsaubu al-mismar. Nah, apa artinya mismar? Paku, ya. Paku itu melubangi baju. Nah, kalau ada baju lubang, kemudian ada paku, nah, siapa yang menyebabkan baju itu lubang? Paku. Siapa korban sehingga lubang? Baju, ya. Nah, ini walaupun pelakunya dinasab, maf'ul bi-nya dirafa, enggak masalah. Karena sudah jelas itu pelakunya, jelas itu korbannya atau objeknya. Jadi kharaqa ats-tsaubu, ats-tsaubu jadi apa itu? Maf'ul bi, tapi dirafa. Al-mismar jadi apa? Fa'il, tapi dinasab. Ya, tapi ini sifatnya sama'i, ya. Ya, cuma ini aja. Lalu kos jangan dikiasan ke yang lain, jangan bikin contoh yang lain. Iki aja, ini saja. Ya, nah, ya untuk selingan, ya. Nah, tapi al-masalah itu as-sadisat. Al-muta'addi bin-nadhari ila 'adadi maf'ulihi al-muta'addi bin-nadhari ila maf'ulihi yang qasimu ila thalathati aqsami tadi. Jika dilihat dari jumlah maf'ul bi-nya terbagi menjadi tiga, al-awwal ma yata'adda ila maf'ulin wahid, ma yata'adda ila maf'ulin wahidin. Nahu kataba akroma yang pertama, fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih. seperti kata Akraman fi qaulika, kata Zaidun ad-darsa, akrama Zaidun al-ustada, kata apa Zaidun ad-darsa, Zaidun fa'il, ad-darsa maf'ul bi, cuma satu ya, berarti kata apa yata'adda ila maf'ulin wahid. Akrama Zaidun al-ustada, Zaid memuliakan ustadznya, Zaidun fa'il, al-ustada maf'ul bi, cuma satu maf'ul bi ya. Berarti akrama yata'adda ila maf'ulin wahid. Asani ma yata'adda ila maf'ulaini, ma yata'adda ila maf'ulain, wa huwa qisman, ahaduhuma ma asl maf'ulain fihi al-mubtada wal khabar, ma asl maf'ulain fihi al-mubtada wal khabar, qadanna wa akhwatiha, nahu dhonantu zaidan aliman, wal aslu Zaidun alimun, wa tsani ma laisa asluhuma al mubtada wal khabar, ma laisa asluhuma al mubtada wal khabar, ka'ata wa akhwatiha, nahu aqtaitu zaidan dirhaman fi'il muta'addi yang kedua ialah fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bi. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dua maf'ul bi-nya asalnya mubtada khobar. Fi'il muta'addi yang seperti ini contohnya dhanna wa akhwatuha. Contoh dhanantu zaidan aliman, Zaidan maf'ul bi yang pertama aliman maupun yang tua. Asalnya Zaidun Alimun. Zaidun Mubtada Alimun Khobar. Yang kedua, maf'ul bihnya asalnya bukan Mubtada Khobar. Maka fi'il Mubtadi yang semacam ini contohnya seperti A'ta dan saudara-saudaranya. A'ta, Kasa dan yang semisalnya. Contoh, akta itu Zaidan dirhamat. Aku memberi si Zaid uang dirham. Zaidan maful bi yang pertama, Zaidan maful bi pertama, dirhaman maful bi yang kedua. Jadi asalnya bukan tal khobar. Kalau diasalkan Zaidun dirhamun, tidak boleh. Zaid itu uang dirham, tidak boleh ya. Asalif ma yata'adda ila thalathati mafa'ila. Ma yata'adda ila thalathati mafa'ila. Ka'a'lama wa ara, ka'alama wa ara. Nahu a'lam tu Zaidan al-khabar waqi'an. Nah, yang ketiga ialah fi'il muta'addi yang membutuhkan tiga maf'ul bih. Seperti aklama dan ar. Ini sudah lewat pembahasannya ya. Contoh aklam tu Zaidan al-khabara waqi'an. Aku memberitahu si Zaid bahwa berita ini sesuai kenyataan. Zaidan maful bi yang pertama, al-khabara maful bi yang kedua, waqi'an maful bi yang ketiga. Nah, tayyib. Ini masih baru pembahasan fi'il muta'addi ya. Pembahasan berikutnya fi'il lazim. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yasallahu ma'ana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.